yang beli ngasoran gadung kasturi pipine sujenan kenyam manis menganyude serta temerawat di mata lemah peteng bakat ingatan tresnan beli tua kenadi sampun nang sumandang saya unep tres nane jani nyadia mengantosan seurepe menumadi yening adi tuanya rata kumis macan lakar ulahan jadi astun ngemasin mati lakar lampaki kati tunjung di telagone mabudi toya mendam resna ada di hati ngawena setate uya asin tindakan serasa jadi mogi sida mabeseja sayang beli ngasoran gadung kasturi pipine sujenan kenyam manis menganyude serta temerawat di mata lemah peteng bakat ingatan resnan beli tua kenadi sampun nang sumandang saya unek pitres nane jani nyadia mengantosan seurepe menumadi yening adi tuahnya rata kumis macan lakar ulahan jadi astun emasin mati kadi tunjung di telagane mabudi toya mendam resna ada di hati ngawenang setate uya asing tindakan deserasa hati nyareng jadi, kok di situ mabesek.